إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita hidup di dunia tidak lain karena ada suatu tujuan yang besar. Tujuan itu adalah dalam rangka merealisasikan ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah aku saja. Ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku saja. Karena tujuan ini begitu agung, merealisasikan ibadah hanya untuk Allah, maka Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan tentang hakikat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah untuk kebaikan manusia. Tidak ada sedikit pun untuk mencelakakan manusia ataupun memberikan mudarat untuk manusia, sama sekali tidak. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka syariat yang mulia ini datang untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Rabbul makhluk. Untuk menyelamatkan manusia ikhwatul Islam dari api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kita. Kata beliau, "Mathali wa mathalu ummati kama thali rajulin awqada nara." Permisalanku dan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. "Faja'al al-hasharat yaqa'na fih." Lalu laron-laron itu jatuh ke dalam api. "Wa ana akhudhu bihajuzikum," kata Rasulullah, "dan aku berusaha untuk memegang ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian jatuh ke dalam api." "Walakinnakum tafallatuna anni." Akan tetapi kalian malah lepas dariku, kata beliau. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dengan janji-janji yang banyak kepada siapa yang merealisasikan ibadah kepada Allah, yang merealisasikan tauhid dengan berbagai macam pahala, berbagai macam balasan yang baik. Dan tentu semua kita meyakini annallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tak pernah sekalipun tidak menepati janji. Allah selalu menepati janjinya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Tidaklah datangnya suatu mara bahaya, berbagai macam kesulitan, paceklik dan masa-masa sulit kecuali akibat berpaling dari tauhid. Dan tidaklah datangnya keberkahan, berbagai macam kesenangan, keberkahan langit dan bumi itu keluar kecuali semua itu akibat daripada tauhid. Makanya akhal Islam, sesungguhnya mempelajari tauhid adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Bukankah yang pertama kali ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dalam alam kubur adalah Ainallah, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Iwallah. Yang ditanya pertama kali oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah man rabbuk, siapa Rabbu? Tentu pertanyaan ini butuh jawaban. Dan jawaban itu bukan dengan hafalan, namun ia butuh kepada amal. Amal itu butuh kepada ilmu. Orang yang bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku Allah, adalah orang yang senantiasa ketika hidup di dunia mengenal Allah. Orang yang senantiasa mempraktikkan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengetahui apa hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba dan apa hak hamba yang akan Allah berikan kepadanya. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita berbicara tentang keutamaan tauhid di masa-masa sulit, tentu kita ingin mengetahui dahulu apa hakikat dan makna tauhid. Pembahasan yang kedua yaitu keutamaan tauhid secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh tauhid terhadap kehidupan seorang hamba dan masyarakat. Lalu kemudian jadi tutup dengan pembahasan yaitu pentingnya tauhid di masa-masa sulit. Tauhid didefinisikan oleh para ulama dari wahada yuwahhidu tauhidan ay ja'alahu wahidan, artinya menjadikannya esa. Artinya esa Allah itu di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah. Dan mengesakan Allah dalam asma wa sifatullah. Makanya para ulama kemudian membagi tauhid menjadi tiga macam. Ada tauhidur rububiyyah, yaitu apa? Ifradullahi ta'ala bi af'alillahi ta'ala. Tauhid rububiyah artinya mengesakan Allah, menyendirikan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti apa? Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menciptakan. Itu semua adalah perbuatan Allah. Menegakkan hari kiamat, menegakkan timbangan. Itu semua adalah ya perbuatan Allah. Mengetahui yang gaib. Maka barang siapa memalingkan perbuatan-perbuatan tersebut kepada selain Allah, maka ia telah mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Kalau ada orang berkata bahwa si fulan tahu yang gaib, berarti ia telah mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya lah pintu-pintu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu yang gaib, berarti ia telah mempersekutukan Allah. Allah tegas mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su'." Allah berfirman, "Qul," katakan hai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala darran." Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Di sini Allah meniadakan bahwa Rasulullah memberikan, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini menunjukkan akhlak Islam bahwa manfaat, memberikan manfaat, memberikan mudarat itu adalah khususiyatullah, kekhususan Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan ini masuk dalam tauhidur rububiyah. Di sini Allah menafsikan, "Qul la amliku li nafsi." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku. Kalau untuk dirinya saja, ketika Rasulullah masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bagaimana untuk orang lain? Kalau ketika masih hidup saja Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bagaimana setelah meninggal? Maka Allah tegas dalam ayat ini mengatakan qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masyaallah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Di sini menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun Rasulullah mengabarkan kabar-kabar yang akan datang, itu karena Allah yang memberitahu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Umat al-Islam, banyaknya kaum muslimin yang mempunyai keyakinan yang salah terhadap Rasulullah. Di antara mereka menganggap Rasulullah SAW bisa menjawab doa dikirimnya surat-surat melalui lubang-lubang ke kuburan Rasulullah, dengan keyakinan bahwa Rasulullah bisa membacanya dan memberikan dan mengabulkan doanya. Padahal yang mengabulkan doa hanya Allah. Rasulullah sendiri kita ketika hidup tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada makhluk, apalagi kepada dirinya, apalagi kepada orang lain, apalagi setelah matinya. Ini hakikat tauhid rububiyah. Artinya mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Manusia tidak bisa memberikan rezeki. Kuburan tidak bisa memberikan rezeki. Ya, kiai-kiai, dukun-dukun tidak bisa memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang menghidupkan, yang mematikan, yang menegakkan hari kiamat, itu semua milik Allah, itu perbuatan Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidur rububiyah. Akhal Islam, tauhid rububiyah ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah, ketika ditanya oleh Allah, ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum, dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawab mereka? Allah. Allah. Mereka pun mempunyai keyakinan bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, yang memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka Allah. Tapi ternyata Allah tidak menganggap mereka muslimin, Allah tidak menganggap mereka mukminin. Tidak. Kenapa? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka macam yang kedua disebut dengan tauhidul uluhiyah. Apa itu? Wahuwa ifradullahi ta'ala bi'af'ali ibadihi, yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah. Kalau tauhid rububiyah tadi, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid ya uluhiyah, artinya mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah. Sholat, zakat, di mana perbuatan ini ada perbuatan hati. Perbuatan hati seperti apa? Tawakal, cinta, benci, takut, roja, berharap. Maka siapa yang tawakalnya kepada jimat, berarti ia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah, dan tidak boleh tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, ketika ditanya, ketika itu seorang sahabat, ya ada yang memakai wahina, lalu ditanyakan mahadzihi, apa ini? Al-wahina. Kemudian dikatakan kepadanya inzi'ha, cabut, fa innaka in mutawahiya alaik, kalau kamu mati dalam keadaan kamu memakai ini, jimat itu, lan tuflih abadan, kau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Fenomena yang menyedihkan. Kaum muslimin begitu sangat suka kepada jimat. Dia menganggap jimat bisa memberikan manfaat dan mudarat, sehingga dia tawakal kepada jimat. Bahkan tidak peduli harganya berapapun juga dia beli pula jimat itu. Sehingga akhirnya dia palingkan tawakal itu hanya harusnya hanya kepada Allah. Dia bertawakalnya kepada jimat. Dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah akan tolong dia? Wallahi Allah akan biarkan jinnya itu yang akan membantunya, dan Allah tak akan pernah membantu. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid uluhiyah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan perbuatan hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita hanya karena Allah. Puasa kita hanya karena Allah. Membaca Al-Qur'an kita hanya karena Allah. Datangnya antum ke majelis ilmu hanya karena Allah. Demikian pula ya takut kita, benci kita, cinta kita pun hanya karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Disebutkan dalam satu riwayat bahwasannya sekuat-kuatnya tali iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang abadi. Orang yang saling cinta karena Allah, bukan cuma di dunia, di akhirat pun ia akan bertemu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai. Akhul Islam. Yang ketiga disebut dengan Tauhidul Asma wa Sifat. Yaitu mengakui bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna, yang tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Kesempurnaan sifat Allah sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Maka Allah mensifati dalam Al-Quran, dalam sifat-sifat yang banyak. Allah menamai dirinya dalam Al-Quran dengan nama-nama yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama. Tentu ikhwatul Islam, pembahasan masalah Asmaul Husna bukan di sini tempatnya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membawa tiga macam tauhid ini. Dan itu pula yang disebutkan dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca. Terkandung padanya tiga macam tauhid ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya mengesakan pujian hanya untuk Allah. Ini masuk tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin, Rabb Al-Alamin. Ini masuk dalam tauhid rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Tauhid. Sebagian orang ada yang mengatakan ini tauhid mulkiyah. Kita katakan ini sebuah pembagian yang batil. Kenapa? Karena kata-kata Malik itu adalah salah satu daripada makna Rabb. Sehingga Malik itu masuk dalam tauhid rububiyah, bukan tauhid mulkiyah. Sebagian orang ya ada yang membagi tauhid mulkiyah. Ya artinya kita harus menegakkan khilafah Islamiyah. Artinya kita harus menegakkan daulah Islamiyah dan memberontak kepada pemimpin yang zalim dan yang lainnya. Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang adanya tauhid mulkiyah, beliau berkata, "Aku mencium dari pembagian ini bau yang busuk." Mereka menginginkan daulah dari tauhid mulkiyah ini, yang mereka ingin memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya ini adalah sebuah pembagian yang baru diada-adakan di zaman sekarang ya akhal Islam, yang sama sekali tidak pernah diucapkan para ulama terdahulu. Taib, setelah kita mengenal sedikit tentang tauhid, maka ketahuilah bahwasannya tauhid mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Secara umum, keutamaan yang pertama, bahwa tauhid adalah dakwah setiap nabi dan rasul. Tauhid adalah dakwah setiap nabi dan rasul. Dari semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Apa yang diserukan oleh Nabi Nuh? Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada Ad nabi mereka Hud, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada Samud nabi mereka Salih, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya Kitabul Bad'il Wahyi, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Kata Heraklius, "Apa yang diperintahkan oleh nabi ini?" Berkata Abu Sufyan, "Qal u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa truku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wal 'afafi was silah was sidq." Nabi itu mengatakan, "Sembahlah Allah saja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian itu." Dia menyuruh kita untuk sholat, demikian pula ya menjaga amanah dan berkata jujur. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an semuanya dari awal sampai akhir berbicara tentang tauhid. Dimulai dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dimulai dengan At-Tauhidullah. Kalau Allah berbicara tentang warisan, pada hakikatnya itu adalah tentang hak-hak tauhid yang merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tauhid. Kalau Allah berbicara tentang salat, maka pada hakikatnya itu adalah konsekuensi tauhid. Semua Al-Quran berbicara tentang tauhid. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, kalau dahulu para nabi berdakwah untuk mentauhidkan Allah karena memang kaumnya menyembah ya patung dan yang lainnya, sedangkan kita bagaimana? Kita mendakwahi kaum muslimin kemudian mendakwahi dengan tauhid? Bukankah kaum muslimin semuanya sudah bertauhid? Al-jawab, ya akhal Islam, kenyataan membuktikan tidak demikian. Banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengenal hakikat dan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih apa? Menyediakan sesajen-sesajen untuk para jin, disimpan di pohon-pohon. Banyak kaum muslimin tidak memahami tentang hakikat la ilaha illallah. Masih datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali, di situ dia ngalap berkah, di situ dia berdoa dan minta-minta kepada apa wali yang ada di kuburan itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Bagaimana yang lebih rendah derajatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatul Islam, makanya ya mendakwahkan tauhid adalah dakwah para nabi. Bahkan intisari dakwah para nabi adalah kepada tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah ya, dan membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan. Keutamaan yang kedua, bahwa tauhid mengampuni dosa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini disebut dengan hadis qudsi, "Ya ibn Adam, hai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Hai anak Adam, kalaulah engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepada engkau dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Maka aku akan datang, akan membawa sepenuh bumi ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan hadis itu sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq." Akan dipanggil seorang laki-laki nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Lalu kemudian فَتُعْرَضُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًا, diperlihatkan kepadanya 99 catatan, كُلُّ سِجِلٍ مَدَّ الْبَصَرِ, setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya dosa, dosa, dosa. Lalu Allah bertanya kepada si hamba, أَيْ عَبْدِي, hai hambaku, أَتُنْكِرُ هَذَا كُلَّهُ, apakah kau mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Alaka udhur, atau kau punya udhur? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, ketika si hamba sudah putus asa dan dia yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka, Allah berfirman kepada si hamba, bala inna laka indana hasanah, benar, kau punya sebuah kebaikan di sisi kami. Lalu kemudian dikeluarkan sebuah bitaqah, kartu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si hamba rupanya waktu ke dalam kehidupan dunia dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Lalu si hamba berkata, ya Rab, aina hadhil bitaqah, apa hebatnya kartu bertuliskan la ilaha illallah dibandingkan 99 catatan yang begitu penuh dengan dosa, setiap catatan sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka latudlam, kau tidak dizalimi hari ini. Lalu kemudian dibawa timbangan, lalu kartu itu disimpan dalam satu neraca dan 99 catatan disimpan dalam neraca lain. Apa yang terjadi? Fathakulat albitaqah wa tawashat asijillah, ternyata apa? Lebih berat kartu dan menjadi ringan 99 catatan itu. Apa yang terjadi? Faghafarallahu lah, Allah ampuni dosanya, dia dimasukkan ke dalam surga karena tauhidnya, kemurnian tauhid di akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya tauhid semakin kuat dan kokoh menancap dalam hati seorang hamba, semakin kuat mengampuni dosa. Semakin lemah, semakin pula lemah untuk mengampuni dosa. Akhul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan tauhid yang ketiga, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ya, memanggilku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Faqultu labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Lalu aku berkata, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Rasulullah mengulangi, "Ya Mu'adz, Aku pun menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Rasulullah memanggil lagi, ya Mu'ad. Aku berkata lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Taukah engkau hai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba dan apa hak hamba yang Allah akan laksanakan bagi mereka yang melaksanakan hak Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan azab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah. Allah tidak akan azab orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sedangkan kita, kita tidak tahu. Terkadang kita sholat, di hati kita riya, ingin dipuji. Terkadang kita berbicara, ingin didengar bahwa bicaranya kita ini hebat. Ketidakikhlasan. Orang yang selamat dari kesyirikan sekecil apapun, ia tak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini ya keutamaan yang keempat. Orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Aku diperlihatkan umat-umat pada hari kiamat. Ini mukjizat Rasulullah. "Uridat 'alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. "Faraaitu rajulan, faraaitu nabiyan wa ma'ahu ruhayd." Ada nabi, maka aku melihat, kata Rasulullah, ada seorang nabi yang diikuti suatu kaum. Waraitu nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada lagi nabi yang pengikutnya cuma satu dan dua orang. Wa nabiyan wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada lagi nabi, kata Rasulullah, yang tidak punya pengikut sama sekali. Tentu ya, tidak boleh kita berkata jangan-jangan ini nabi dakwahnya salah. Kok enggak ada pengikutnya gitu? Enggak bisa. Karena kebenaran tidak boleh dilihat dari sisi banyaknya pengikut. Kebenaran dilihat siapa yang lebih kuat dalil, itu yang benar. Kata Rasulullah, "Idz uridat 'alayya sawadul 'adzim." Tiba-tiba aku diperlihatkan sebuah kelompok besar. Faqila li, lalu aku dikatakan kepadaku, innahu Musa wa qaumuh, itu Musa dan kaumnya. Thumma uridat alayya sawadul azim, kemudian diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok besar lagi. Faqila li, lalu dikatakan, innaha ummatuk, itu umatmu. Wa fihim sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Dalam umatmu itu hai Muhammad ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam ke rumahnya. Para sahabat berbicara, siapa ya yang masuk surga tanpa hisab dan adab, hebat sekali. Ada yang berkata mungkin mereka para sahabat. Ada yang berkata, oh mungkin mereka yang lahir dalam Islam dan mati dalam Islam. Ada yang berkata, oh mungkin mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun juga. Ketika Rasulullah keluar, mereka bertanya, hai Rasulullah, siapa mereka yang tidak pernah, yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, siapa mereka hai Rasulullah? Kata Rasulullah, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta dirukyah. Dalam satu riwayat Muslim, layar pun tidak merukyah. Tapi ini riwayat yang syad. Kata para ulama, ini riwayat yang syad. Ya, adapun riwayat yang mahfud adalah layastarkun. Itu mereka yang tidak minta dirukyah, dijampi. Ya. Walayaktabun, tidak berobat dengan cara kai. Cara kai, kai itu besi yang dipanaskan, dimasukkan ke api, kemudian ditempelkan ke mana? Titik-titik aku guntur. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial dengan suara burung. Kalau masyarakat Indonesia banyak ya, ada burung gagak, ada orang mati. Ada manuk wik-wik, kata orang Sunda gitu kan, wik-wik-wik-wik, wah ada yang mati. Atau menganggap sial kepada apa benda. Ini gara-gara saya beli mobil ini kok saya sial terus. Akhirnya apa, dia menisbatkan kesialan kepada mobil. Ini haram ya. Wala yatatayyarun, kata Rasulullah, tidak bertatayur, tidak menganggap sial kepada suatu benda. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka tidak minta diruqyah. Minta ruqyah boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau yang makruh saja ditinggalkan, gimana yang haram? Saking betul-betul dia merealisasikan tauhid, sampai-sampai yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haram. Maka orang seperti ini ya masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian akhul Islam, diantara keutamaan tauhid yang keberapa? Yang kelima, bahwa orang yang merealisasikan tauhid akan diberikan keamanan dan hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka, bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah merasa berat. Lama nazalat hadil ayah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah, hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketika ayat ini turun, menjadi berat di hati-hati para sahabat. Apa yang membuat berat? Karena ayat itu menyebutkan dengan bidzulmin. Zulmin di sini nakirah, masuk padanya seluruh kezaliman. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Para sahabat merasa berat, datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi diri kita? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya zalim dalam ayat itu, tapi maksudnya adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli Luqman, kata Rasulullah. Apa kalian tidak mendengar Rasulullah, apa Allah berfirman tentang perkataan Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang agung. Ikhwatal Islam, di sini subhanallah, Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan keimanan, iman dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan. Mereka, bagi mereka keamanan, dan keamanan itu ada dua macam, akhi. Al-amnu tam, ada yang amannya sempurna. Itu mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab, atau mereka yang masuk surga tanpa diadab walaupun dihisab. Maka amannya sempurna, tidak diadab sama sekali. Ada juga yang mendapatkan mutlakul aman, sebatas keamanan saja, yaitu aman dari kekal dalam api neraka. Mereka adalah muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, namun mereka masih suka berbuat dosa besar. lalu dia mati di atas la ilaha illallah, maka orang seperti ini dia dapat keamanan, tapi aman dari kekal dari api neraka. Makanya keutamaan selanjutnya dari tauhid, apa itu? Yang keberapa sekarang? Yang keenam, yaitu orang yang mentauhidkan Allah akan pasti dikeluarkan dari api neraka. Akan dikeluarkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna sya'iratin minna min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Dalam hadis syafaat yang panjang ya, dan ini keutamaan yang ketujuh, bahwa orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dalam hadis yang panjang akhal Islam, ketika syafaat pada waktu itu pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari didekatkan satu mil. Bayangkan, matahari pada hari kiamat didekatkan satu mil. Mereka menunggu keputusan Rabb Jalla wa'ala. Maka kaum mukminin pun bersepakat, bagaimana kalau kita mendatangi Nabi Adam? Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, aku pernah berbuat salah, datanglah kepada Nuh. Kaum mukminin pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Jawabannya sama, disuruh datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Datang lagi kepada Musa, kepada Isa, akhirnya kepada Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu bersabda apa? Ana laha, aku yang akan melakukannya. Lalu Rasulullah pergi ke bawah arasy. Lalu Rasulullah sujud di bawah arasy dan terus sujud dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan pada waktu itu. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa, angkat kepalamu hai Muhammad, minta, niscaya kau akan diberikan, berikan syafaat, niscaya kau akan diizinkan. Kemudian ya Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat. Allah berfirman kepada Rasulullah, akhrij minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman, keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ketika kaum muslimin telah melewati jembatan As-Sirat, mereka kembali kepada Allah dan berkata, ya Rab, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rab, teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami, solat bersama kami, sekarang dalam api neraka. Mereka minta supaya Allah mengeluarkan mereka, teman-temannya itu, dari api neraka. Maka Allah berfirman kepadanya, akhrij, ya man qala la ilaha illallah, akhrij minan nar, silakan kalian keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Maka ya akhal Islam, orang yang mentauhidkan la ilaha illallah, orang yang betul-betul merealisasikan la ilaha illallah, walaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, ia tidak akan kekal. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah nerakanya muwahhidin sama dengan nerakanya kafirin? Yang rajih bahwa nerakanya muwahhidin berbeda dengan nerakanya muwahhid dengan orang-orang kafirin. Karena ya, nerakanya orang-orang kafirin itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka sudah matang, ya sudah terkelupas, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Itu khusus untuk neraka orang-orang kafir. Adapun nerakanya orang yang beriman disebutkan dalam hadis yang datang Bukhari dan Muslim, bahwa orang beriman yang mentauhidkan Allah diadab dalam api neraka hanya sebatas dosa mereka saja. Apabila telah habis semua dosa-dosanya, saru fahman, jadi arang. Jadi arang, dia mati, dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah itu diangkat dia, lalu dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai Hayah namanya. Lalu fayam butu, lalu ia pun tumbuh, ya, seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai. Engkau lihat dia itu bengkok terwarna dan berwarna kuning, dan distempel di ini di jidatnya dengan kata-kata jahannamiyin, bekas penduduk neraka jahannam. Subhanallah ya ikhwatul Islam. Keutamaan yang selanjutnya, bahwa la ilaha illallah, orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengetahui tentang la ilaha illallah, pasti masuk surga. Banyak hadis yang menunjukkan kepada hal ini, diantaranya hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang mengharapkan wajah. Dalam satu riwayat, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mati dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Lalu Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Kata Rasulullah, na'am, walaupun dia berzina dan mencuri. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, walaupun berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, iya, walaupun berzina dan mencuri. Aneh Abu Dzar. Bertanya lagi yang ketiga kali, walaupun berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, na'am wa in raghima anfu Abi Dzar, iya, walaupun Abu Dzar tidak mau. Walaupun Abu Dzar enggan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Tapi tentunya mungkin dia akan diadab dulu dalam api neraka. Itu semua dicerahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma aneh, jangan difahami seperti ini, akhi. Sebab ada orang yang memahami dan pemahaman yang lucu. Yang penting kan saya mentauhidkan Allah. Saya mau berzina, saya mencuri, nanti kalau saya mati juga bakalan keluar dari neraka. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terus berzina, dia terus mencuri, dengan alasan yang penting saya tidak mensekutukan Allah, nanti juga saya bakalan keluar dari api neraka. Masya Allah. Kita katakan kepada dia, ya ahli Islam, sesungguhnya dosa besar itu menyeret kepada kekafiran. Dari mana engkau tahu bahwa engkau akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau tidak tahu bahwa dosa besar akan menyebabkan anda kelu lisan anda mengucapkan la ilaha illallah? Apakah anda tidak tahu bahwa dosa besar itu akan menyebabkan engkau semakin terseret kepada kekufuran dan kufur kepada Allah? Karena hati apabila telah kelam, hati apabila telah hitam, dia tidak akan lagi mengenal Allah, dan untuk jatuh kepada kekafiran sangat mudah sekali. Ikhwatul Islam. Jadi ini subhanallah, orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, atau dia tidak sempat mengucapkan la ilaha, ada orang mati mendadak gitu kan, tidak mengucapkan la ilallah, tapi dia selama hidupnya tahu tentang la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Makanya ini jaminan, orang yang mati dan orang yang mengetahui la ilaha illallah, jaminan ia surga. Surga. Ikhwatul Islam. Kemudian di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah adalah tonggak kejayaan umat Islam. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablikum walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Allah berjanji untuk orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan khilafah kepada mereka di muka bumi ini. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan teguhkan buat mereka agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Tapi dengan syarat apa? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka hanya menyembahku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Mereka hanya menyembahku saja dan tidak mempersekutukanku sedikit pun juga. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila kaum muslimin semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka keteguhan di muka bumi. Kaum muslimin akan kuat dan kokoh di hadapan orang-orang kufar, tidak akan diatur oleh mereka dan yang lainnya, karena merealisasikan la ilaha illallah. Makanya ia adalah tonggak. Makanya para sahabat semuanya memahami la ilaha illallah. Jumlah mereka sedikit, tapi subhanallah mereka menguasai dunia. Menguasai dunia padahal jumlah para sahabat sedikit. Wallahi kemenangan bukan dengan jumlah, tapi dengan keimanan yang ada dalam hati. Ketika keimanan telah kokoh, ketika tauhid telah menancap dalam urat-urat nadinya, telah bersim dengan telah bercampur dengan apa darah dan dagingnya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, Allah tolong kaum muslimin, Allah berikan kepada mereka berbagai macam keberkahan, pintu-pintu keberkahan dibukakan di langit dan bumi. Dan ini adalah merupakan keutamaan selanjutnya, bahwa tauhid mendatangkan keberkahan. Tauhid mendatangkan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, artinya mentauhidkan Allah, itu jelas kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas samawati wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat kami, kami pun siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Coba lihat akhwal Islam, secara kenyataan di Indonesia kesyirikan merajalela, penyembahan terhadap kuburan, demikian pula sesajen-sesajen dan dukun-dukun merajalela. Ternyata umat Islam di Indonesia diberikan oleh Allah ya berbagai macam malapetaka dan bencana. Kita negara yang kaya, berbagai macam bahan industri ada, obat-obatan, tanaman-tanaman obat banyak, hasil bumi juga sangat banyak. Tapi kenapa Indonesia terpuruk? Karena mereka tidak merealisasikan la ilaha illallah. Masih banyak ya praktek-praktek kesyirikan, dukun-dukun masih merajalela. Masih banyak orang yang bertawakal kepada pada jimat-jimat. Masih percaya kepada batu-batu. Masih percaya kepada hari-hari sial dan yang lainnya. Dan ini merupakan kedzaliman yang paling zalim. Tidak ada zalim yang paling zalim dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, makanya suatu penduduk negeri yang mentauhidkan Allah, Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. dari langit dan bumi. Dan tidak ada suatu negeri yang mempersekutukan Allah kecuali Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam malapetaka dan azab, dan tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Cuma mungkin ada orang berkata, ah enggak, buktinya kemarin waktu saya minta-minta ke kuburan si Anu, pulang-pulang saya dikasih banyak kekayaan. Bagaimana itu? Kenyataan tidak bisa jadi dalil ya akhi. Kenapa? Karena Rasul kita yang mulia mengabarkan, barang siapa yang Allah berikan nikmat akibat dosa yang ia lakukan, ketahuilah itu istidraj, kata Rasulullah, diulur oleh Allah supaya tambah sesat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka telah meninggalkan, melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, tatkala mereka sudah meninggalkan peringatan, apa yang terjadi? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, datang semua kesenangan. Akibat mereka berpaling dari peringatan, untuk apa? Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka sudah bergembira dengan kesenangan itu, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami adab sekonyong-konyong. Fa idza hum mublisun, mereka pun menjadi apa? Orang-orang yang bersedih hati. Ya akhi, kalau orang tadinya melarat, susah, kemudian dikasih lagi cobaan, udah biasa. Yang susah itu orang biasa senang, tahu-tahu langsung jatuh. Ya, jadi fakir miskin, menyakitkan sekali. Demikianlah Allah mengatakan orang yang berpaling dari peringatan, Allah sedikit akan berikan sedikit dulu dari kehidupan dunia berupa kesenangan. Makanya enggak aneh kalau orang-orang kafir banyak yang jadi orang kaya. Konglomerat dunia kebanyakan orang-orang kafir ya, akhi. Apakah berarti mereka di atas kebenaran? Al-jawab tidak. Allah berikan kepada mereka limpah ruah berupa kekayaan dalam rangka supaya mereka terus diulur dalam kesesatan, supaya azabnya lebih keras buat mereka. Na'udzubillah. Makanya Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat orang Romawi dan Persia, mereka di atas kebatilan tapi mereka kaya raya? Kata Rasulullah, hai Umar, apakah kau merasa ragu dengan agama ini? Mereka itu suatu kaum yang dipercepat kesenangannya dalam kehidupan dunia. Ikhwatul Islam, makanya tauhid sekali lagi membawa keberkahan. Keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita ya membahas tentang keutamaan tauhid secara umum, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh tauhid terhadap pribadi seorang muslim. Dan ini subhanallah sangat kuat sekali. Orang yang merealisasikan tauhid akal Islam akan mempengaruhi dia kepada pengaruh yang sangat kuat dan kokoh sekali. Yang pertama, pengaruh yang pertama bagi seorang muslim, akan menjadikan dia seorang manusia yang tegar dalam memegang kebenaran. Yang kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Mengapa demikian? Karena ia tahu, karena ia beriman bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah, dan bahwasanya segala macam musibah dan cobaan itu dari Allah, dan bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi dia. Sehingga pada waktu itu seorang hamba ketika ia tahu bahwasanya Allah yang maha kuat lagi maha besar, yang maha kuat lagi maha besar memberikan cobaan pada dia, dia kokoh, dia tegar, dia tahu bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah. Saya tahu yang memberikan rezeki hanya Allah. Tidak peduli orang mencaci maki atau bagaimana, ketika dihadapkan pada suatu kenyataan, misalnya dia kerja di perusahaan, ternyata di perusahaan dia harus berbuat maksiat. Kalau tidak, dia akan ditendang dari perusahaan. Dia yakin bahwa Allah pemberi rezeki. Dia yakin bahwa yang memberikan rezeki bukan perusahaan. Dia yakin bahwa pemberi rezeki adalah Allah Rabbul Alamin. Maka ia segera, ia kuat dan kokoh, tegar. Tak peduli, saya tidak mau memaksiati Allah dan tak mau mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tetap ia tegar, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Tidak peduli walaupun dia harus ditendang dari perusahaannya. Yang penting saya tidak bermaksiat kepada Allah. Saya yakin Allah memberikan rezeki. Tegar dia. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sebuah pendidikan yang agung kepada para sahabat, sampai-sampai kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ketika itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Hai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah ya kepada Ibnu Abbas, "Hai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jaga Allah. Niscaya Allah akan jaga kau. Jaga Allah, niscaya Allah akan engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan isti'anah, hanya minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada manusia." Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersepakat memberikan manfaat kepadamu, mereka tak akan bisa melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Apabila mereka semuanya bersepakat untuk memberikan mudarat padamu, mereka pun tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali yang telah dituliskan untukmu. Semua kata Rasulullah telah dituliskan dan pena pun telah kering. Ajaran yang mulia kepada seorang anak kecil 6 tahun, ya akhi. Bahwa apabila engkau minta-minta kepada Allah, apabila engkau isti'anah hanya kepada Allah, dan Rasulullah memberitahukan bahwa seluruh manusia kalau ingin memberikan rezeki kepada kita, maksudnya memberikan manfaat, tidak akan bisa kalau Allah tidak izinkan. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam membentuk pribadi-pribadi yang kuat untuk senantiasa tegar dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahi ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan masyarakat. Orang yang seperti ini, yang kuat, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, wallahi akan manfaat yang besar bagi umat. Akan hilang berbagai macam hal-hal yang merugikan umat, dan akan muncul hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Yang kedua ya akhal Islam, tauhid bisa membangkitkan semangat dalam hidupnya. Kenapa? Karena pengaruh ikhlas. Pengaruh ikhlas. Seorang hamba tidak mengharapkan pujian manusia. Seorang hamba tidak mengharapkan sedikit pun dari kehidupan dunia ketika dia beribadah kepada Allah, ketika ia melaksanakan kewajiban dia. Yang diharapkan adalah Allah, keriduannya. Dia takut kalau dia tidak melaksanakan amanah, Allah akan azab dia. Sehingga pada waktu itu subhanallah ikhwatul Islam, dia selalu semangat dalam beramal karena dia berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Antum sebagai pekerja, antum sebagai polisi, antum sebagai apa saja, ketika ia tahu ini adalah amanah saya ingin mendapatkan pahala Allah yang besar, saya melaksanakan ini karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, saya ingin mendapatkan pahala besar di sisi Allah, semangat dia. Tapi ketika ia mengharapkan pujian manusia atau sedikit dari kehidupan dunia, ketika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, segera ia futur. Segera ia akan tinggalkan amal itu. Berbeda orang yang ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amanan karena Allah. Dia tidak peduli orang mau mencerca saya, orang mau memuji saya, tidak ada manfaatnya. Makanya tanda orang ikhlas kata para ulama, sama padanya ketika dipuji dan dicela. Ketika dipuji tidak tambah rajin, ketika dicela tidak, ya, tidak malas dan tidak berkurang kerajinannya. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Rabbul Adamin. Yang ketiga, akhul Islam, pengaruh tauhid akan memberikan kepada seorang muslim jiwa-jiwa yang amanah dalam melaksanakan tugas. Orang yang beriman bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-geriknya. Orang yang beriman bahwa azab Allah begitu keras bagi mereka yang tidak melaksanakan amanah, dan bahwasanya khianat itu adalah sifat orang munafikin, ia akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Bahkan ia akan terus ia beramanah dalam tugasnya itu. Tidak pernah mau menerima suap-suapan. Tidak pernah mau menerima apapun juga, karena dia mengharapkan keriduan Allah. Saya ingin amanah, saya tidak ingin berkhianat. Orang yang berkhianat akan terancam dengan api neraka. Orang yang kuat tauhidnya, amanah ia dalam beramal. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, munculnya korupsi dan berbagai macam hal-hal yang terlarang karena rendahnya akidah dia kepada Allah. Rendahnya keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidakamanahan dalam pekerjaan karena rendahnya dia, dia tidak seakan-akan tidak merasa dia sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ya, orang yang mentauhidkan Allah betul-betul amanah dalam perbuatannya. Yang keempat, ya akhi, pengaruh terhadap seorang muslim dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mudah berputus asa. Dan dia tidak pernah berputus asa, karena ia tahu bahwasannya rahmat Allah itu luas. Karena ia tahu bahwa berputus asa itu sifat orang-orang kafirin. Karena Allah itu begitu sayang kepada hambanya, ia beriman dengan sabda Rasulullah. Allah berfirman, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafirin. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, pada hakikatnya dia su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, ya, seorang mukmin akan seperti itu. Kuat dia kepribadiannya, kokoh dia. Kemudian diantara pengaruh yang kuat terhadap seorang muslim dalam kehidupannya dari tauhid ini, menjadikan seorang mukmin itu menjauhi hal-hal yang dilarang dan merugikan agama, dunia, masyarakat dan negara. Dia takut bila dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan agamanya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya. Ia takut karena ia beriman akan adanya adab Allah dan bahwasanya Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan Maha Pedih siksanya. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, dia akan tinggalkan semua apa yang Allah larang itu. Dia akan qanaah. Sudahlah, yang penting ya rezeki saya halal walaupun sedikit. Daripada rezeki saya banyak tapi tidak ada yang halal. Karena akhwatul Islam, rezeki yang haram apabila masuk ke dalam perut seorang hamba akan menyala padanya api neraka. Rezeki yang haram apabila masuk ke dalam perut pada hamba menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Rasulullah menyebutkan tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki asy'atsa akbar yang rambutnya kusut dan berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia menengadahkan langit apa tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabb, ya Rabb, wamal basu haram, sementara pakaiannya haram, demikian pula makanannya haram, minumannya haram, dan diberikan gizi dari yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah, akibat daripada yang haram itu. Dia takut ya dengan keharaman-keharaman itu Allah tidak kabulkan doanya. Ini subhanallah ikhwatul Islam, pengaruh yang sangat kuat sekali tauhid kepada diri kepribadian seorang hamba. Maka ya, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pentingnya tauhid di masa-masa sulit. La syak, kita hidup di dunia ini di zaman, di akhir zaman. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa di akhir zaman itu banyak fitnah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Fasatubtala akhiruha," kata Rasulullah. Umat ini dijadikan keselamatannya di generasi pertama, dan di generasi akhirnya akan diberikan berbagai macam bala, umur dan perkara-perkara yang diingkari. Ya, kita hidup di zaman yang tersebar padanya fitnah, sehingga pada waktu itu Allah berikan kepada kita kesulitan demi kesulitan akibat dosa-dosa manusia. Akhwal Islam, maka tauhid di masa-masa sulit ini sangat penting sekali. Yang pertama, bahwa tauhid itu bisa mengatasi berbagai macam kesulitan seorang hamba. Bukankah sudah dibahas tadi di pembahasan kita yang kedua tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu mendatangkan keberkahan hina. Iya, tauhid mendatangkan keberkahan. Syirik menghancurkan keberkahan. Kesulitan yang kita hadapi, berbagai macam malapetaka dan bencana, akibat daripada apa? Tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mau mentauhidkan Allah dan merealisasikan tauhidnya, tidak pula tajridul mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Allah berikan berbagai macam kesulitan. Jangankan kita di zaman ini, di zaman Rasul kita yang mulia, sebuah peristiwa, dua peristiwa yang agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran akibat dari kesalahan para sahabat dan mereka tidak mentaati Rasul, Allah berikan kepada mereka kekalahan. Coba ingat kisah perang Uhud. Saya yakin semua antum pernah membaca kisah perang Uhud itu. Kaum muslimin, ya ketika itu Rasulullah menugaskan pasukan pemanah, jangan turun, menang maupun kalah. Jangan turun. Apa yang terjadi? Di awal peperangan kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah yang banyak. Ternyata mereka pasukan pemanah tidak tahan melihat ghanimah yang banyak. Turunlah mereka. Akhirnya apa? Dibokong oleh pasukan musyrikin dari belakang, dan kemudian 70 orang sahabat mati syahid. Kalah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bocor kepalanya dan tertusuk pipinya. Ya. Allah abadikan kejadian ini dalam Al-Qur'an. Sengaja Allah abadikan untuk dijadikan peringatan. Allah berfirman, "Awalamma asabatkum musibah, qad asabtum mithlaiha, qultum anna hadza, qul huwa min 'indi anfusikum." Allah mengatakan demikian. Apakah tatkala kalian ditimpa musibah sementara kalian telah mendapatkan dua kali lipat dari itu di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Apa jawab Allah? Apakah Allah menyalahkan kekuatan kaum musyrikin yang waktu itu banyak jumlahnya? Tidak. Apakah Allah menyalahkan kekuatan kaum muslimin pada waktu sedikit jumlahnya? Tidak. Tapi Allah mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu semua berasal, kekalahan itu berasal semua dari kesalahan kalian semua. Bukankah yang mereka diperintahkan supaya jangan turun di perang dari pasukan pemanah? Jangan turun. Memaksiati Rasul berakibat daripada apa? Kekalahan kaum muslimin. Bagaimana toh kalau ternyata kaum muslimin berbuat syirik kepada Allah? Bagaimana jadinya kalau kaum muslimin tidak mengikuti hadjur Rasul, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, berbagai macam hanatun wahanat, berbagai macam perkara yang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Sampai-sampai orang yang ingin menegakkan syariat, ternyata tata caranya pun tidak sesuai dengan syariat. Dalam menasihati penguasa contohnya, Rasul kita mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan," barang siapa yang ingin menasihati penguasa, "fala yubdihi alaniatan," jangan nasihati secara terang-terangan, kata Rasulullah. "Falyakhudh biyadi," ambil tangannya. "Wal yakhlubi," nasihati secara rahasia. "Wa in qubila," kalau diterima, alhamdulillah. "Wa illa," kalau ditolak, "faqad adalladhi alaih," dia sudah melaksanakan tugas sampai situ sudah selesai. Kenyataannya tidak, menasihati penguasa dengan terang-terangan, mencibir mereka, menyebutkan kebobrokan-kebobrokan mereka, menggibah mereka, sehingga akhirnya rakyat terprovokasi, akhirnya kewibawaan pemerintah jatuh di hadapan rakyat. Akhirnya apa? Tidak terjamin stabilitas politik, keamanan, ekonomi, akibat mereka menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, makanya wallahi di masa sulit ini butuh kepada tauhidullah. Mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, dan tajridul mutaba'ah kepada Rasulullah, mentauhidkan mutaba'ah kita kepada Rasulullah, yaitu kita betul-betul mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj kita. Demikian dalam perjuangan Islam, siapa saja yang memperjuangkan Islam tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Iwallah. Maka akhi, ya, yang pertama, bahwa tauhid itu akan menghilangkan kesulitan. Ini sangat penting sekali. Dan syirik, bid'ah, khurafat dan yang lainnya, kemaksiatan, hanya akan mendatangkan berbagai macam kesulitan, kesusahan, mara bahaya, malapetaka, tsunami, gempa bumi dan yang lainnya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhal Islam, bahwa di masa-masa sulit ini tauhid akan menimbulkan keamanan bagi masyarakat dan individu-individu mereka. Kenapa? Karena ketika ruh akidah mereka kuat kepada Allah, terjagalah mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ya akidah mereka, keyakinan mereka kepada Allah telah tertancap dalam hatinya. Takut dia untuk mengambil hak dan merampas hak orang lain. Makanya subhanallah ya ikhwatul Islam, ya. Suatu zaman atau suatu negeri yang merealisasikan tauhid secara sempurna, individu-individunya, ya sangat aman, sangat aman sekali. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah bahwa nanti akan datang zaman yang penuh dengan keamanan. Sampai-sampai wanita ya keluar dari Yaman menuju Aden sendirian, tidak takut kecuali kepada Allah. Saking amannya itu. Ya, karena apa? Karena merealisasikan tauhid. Ya, karena dia meyakini bahwa Allah Rabbu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya yang mengawasi gerak-geriknya, yang telah memberikan kepada kita ajaran dan perintah serta larangan. Maka la syak, ya, di masa sulit seperti ini sangat dibutuhkan bagi seorang hamba. Yang ketiga, memberikan kepada seorang hamba sifat qanaah dan sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya akhi, kesulitan yang menimpa kita ini ujian dari Allah dan peringatan bagi Allah, dari Allah. Peringatan. Diingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Adanya tsunami di sana di Aceh, gempa bumi di sana di Jogja, bahkan di tsunami di sana Allah perlihatkan kebesarannya. Di mana masjid yang dekat dengan pantai tidak apa-apa, sungguh luar biasa. Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah Maha Hak, Allah Maha Kuat. Sengaja ingin memperingatkan kepada kaum muslimin agar kembali kepada Allah. Lumpur yang terus keluar sampai hari ini, apa tidak cukup untuk dijadikan sebuah peringatan buat kaum muslimin? Ya, semua ini adalah memberikan peringatan kepada kita. Makanya tauhidullah jalla wa ala ikhwatul Islam yang menjadikan seseorang hamba itu dia takut dan sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. BBM naik, harga-harga jadi naik, semua jadi naik. Bagaimana ini? Yang dia pikirkan jangan cuma perut, tapi coba pikirkan, kenapa ini? Jawab, karena kesalahan kita semua. Karena kesalahan kita semua, sahih. Karena dosa, kemudian Allah jadikan kepada kita berbagai macam susah dalam masalah ekonomi dan yang lainnya. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di muka bumi, ya. Kenapa? Diakibatkan perbuatan manusia, akibat dosa-dosa mereka. Harusnya kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada waktu itu apa yang menjadikan seorang hamba dia sabar? Ketika dia tahu ini ujian dari Allah, ini segera dia bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah, kemudian dia sabar dengan menghadapi keadaan seperti ini, karena dia yakin bahwasannya ujian ini adalah menghasilkan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sabar ya dengan musibah-musibah, paceklik dan yang lainnya. Ya akhi, orang ketika tidak sabar pasti akan muncul berbagai macam perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Mencuri, merampok dan yang lainnya. Tapi orang yang kuat tauhidnya akan sabar, akan qanaah dan introspeksi diri. Ya. Satu orang diberikan oleh Allah rezeki yang seret. Seharusnya dia berpikir yang pertama, ketika dia diberikan rezeki yang seret oleh Allah, mungkin ini adalah Allah inginkan kebaikan untuk saya. Bukan berarti dia tidak boleh berusaha, terus berusaha. Ibnu Rajab membawakan sebuah asar dari Ibnu Mas'ud. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan bagi seorang hamba, dan Allah tahu bahwa si hamba ini kalau kaya raya bakalan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah, Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, sempitkan rizki si fulan, karena kalau aku jadikan dia kaya, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka orang yang beriman seperti ini, akhi, ketika diberikan berbagai macam kesempitan rezeki, masya Allah, ya, barangkali Allah menginginkan surga untuk saya. Barangkali Allah tahu kalau saya diberikan keluasan rezeki, Allah akan masukkan saya ke dalam api neraka. Saya tidak mau. Masya Allah. Orang yang diberikan kekayaan menjadi bersyukur dengan tauhid, karena ia tahu bahwasannya harta yang dia miliki dari Allah. Allah yang memberikan kepada dia harta berbagai macam yang dia miliki, itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, ya, menjadikan dia itu terus bersabar dan qanaah menghadapi berbagai macam ya, ujian yang sulit ini. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, yaitu di masa-masa sulit ini tauhid sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk apa, menghindarkan kita dari berbagai macam kemurkaan Allah, dari berbagai macam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah keutamaan tauhid di masa-masa sulit. Kita tutup dengan pembahasan, yaitu apa yang harus kita lakukan di masa sulit seperti ini. Tentu ikhwatul Islam, yang pertama, tidak lain adalah kita berusaha untuk tajridul mutaba'ah, betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam metode kehidupan kita. Karena demi Allah, petunjuk Rasul tidak mungkin merugikan umat. Rasulullah tidak akan pernah menghancurkan umat. Ajaran Rasulullah penuh dengan ya, kasih sayang dan keberkahan. Yang perlu diingatkan di tempat ini, yaitu tentang sikap kepada penguasa. Saya tambahkan ini karena ini konsekuensi tauhid. Dan ini pula yang menyebabkan banyak ya, berbagai macam fitnah, banyak berbagai macam ya, huru-hara, gejolak dan yang lainnya. Akibat karena tidak mengikuti petunjuk Rasul terhadap penguasa kita. Di satu pihak, di sana ada banyak kelompok yang mudah mengkafirkan dan mengatakan bahwa penguasa kita ini penguasa kafir, negeri kita negeri kafir. Akhirnya konsekuensinya semua orang dikafirkan. Kalau sudah kafir, apa yang terjadi? Halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya, apa yang terjadi? Dibunuh pun tidak apa-apa. Muncul berbagai macam kerusakan, pemboman dan yang lainnya. Huru-hara terjadi. Sunnah semakin redup dan orang pun semakin takut untuk mengamalkan sunnah. Apakah karena mereka tidak mentauhidkan Allah? Lah, mereka ternyata juga mentauhidkan Allah, tapi kurang tajridul mutaba'atul Rasulillah, yaitu betul-betul tajridul mutaba'ah, hanya mengikuti Rasulullah di dalam metode kehidupan kita. Dan ini merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang kita ucapkan? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita mendengar dan taat kepada pemimpin sezalim apapun selama ia tidak memerintahkan kepada maksiat. Rasulullah menyuruh kita untuk sabar menghadapi kezaliman pemerintah. Beliau bersabda, wasayakunu fihim rijalun. Ya, kata Rasulullah, akan ada para imam-imam, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk dan tidak menjadikan sunnahku sebagai peraturan. Wasayakunu fihim, dan akan ada pada mereka rijalun, pemimpin-pemimpin hatinya bagaikan setan, tapi badannya badan manusia. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, isma wa ati, tetap dengar, tetap taat, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil, walaupun rumahmu digusur, ya, tetap mendengar dan taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ini tidak direalisasikan oleh kaum muslimin. Ya, sedikit merugikan perut mereka, demo. Demo kapan akan, ya, akan aman negara ini? Akibat apa? Ya, kurangnya mereka dalam merealisasikan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Padahal petunjuk yang paling agung adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya pemimpin yang zalim itu, itu adalah adab Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan adab Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang, tapi adab Allah dihadapi dengan taubat. Segera kembali kepada Allah. Ya akhal Islam, fitnah demi fitnah akibat mereka jauh daripada tajridul mutaba'atul Rasulillah. Tentu ya, kalau kita berbicara tentang masalah fitnah ini akan sangat panjang lebar. Ya, berbicara tentang masalah kafir mengkafirkan, berbicara tentang sikap terhadap penguasa seorang yang muslim dan yang lainnya, itu adalah pembahasan tersendiri yang kita bukan pada temanya pada saat ini. Akan tetapi mimbab fadakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ini saja yang bisa sampaikan. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan ya, ada sekelompok umat ini yang mengaku juga bertauhid, namun aktivitas mereka kadang menimbulkan kerugian bagi agama, dunia, masyarakat dan negara, serta menimbulkan ketakutan mengganggu keamanan di masyarakat dengan adanya pemboman di mana-mana. Hal ini merupakan fitnah bagi umat Islam lainnya yang benar-benar mengamalkan tauhid. Bagaimana menyikapinya? Tentu menyikapinya, akhwal Islam, yang pertama, kita segera rujuk kepada manhaj yang benar dalam memahami Islam, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua, segera rujuk kepada para ulama ul-kibar, ulama-ulama besar di zaman ini, ya, yang telah kokoh keilmuannya. Jangan rujuk kepada ustad-ustad yang hanya sebatas semangat-semangat tanpa dibasarkan pada ilmu. Yang ketiga, kita pun segera luzumul jamaah, ya, senantiasa berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya, yaitu pemimpin kita di Indonesia ini, tidak membangkang dari mereka, dan membantu segala macam program pemerintah dalam hal-hal yang sifatnya manfaat dan tidak menyimpang dari agama. Ya. Yang keempat, kita berusaha untuk memberikan pengertian pula kepada pemerintah bahwa yang melakukan mereka seperti itu adalah orang-orang yang tidak faham terhadap agama yang hak. Adapun ciri-ciri yang sama, karena mereka ternyata juga berjenggot di atas mata kaki, bercadar, ya, yang akhirnya kemudian masyarakat pun akhirnya membabat habis bahwa yang ciri-cirinya seperti itu ya sama juga. Memang itulah, ya, perbuatan mereka pada hakikatnya merusak sunnah. Mereka mengklaim mereka ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi pada dasarnya mereka menghancurkan Islam juga. Tidak terasa. Ya akhi, saya sebatas mengingatkan, dahulu perbuatan seperti ini pernah dilakukan oleh kaum muslimin akibat provokasi orang Yahudi. Antum tahu kenapa Utsman bin Affan meninggal dibunuh? Kenapa? Orang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah pura-pura masuk Islam dia. Dia bekerja sama dengan konco-konconya. Di antara konco-konconya itu, ya, oleh Abdullah bin Sabah sebuah konspirasi besar. Ada di antara mereka yang punya keahlian menjiplak tulisan, disimpannya di kota Madinah. Ada di antara mereka yang punya kemampuan berorasi, membakar perasaan kaum muslimin, disimpannya dia di Kufah, di Basrah dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Inilah pintarnya orang-orang Yahudi untuk memprovokasi umat Islam. Dibakar perasaan. Ditulis orang yang pintar menjiplak, ya, menulis surat meniru tulisan Ali bin Abi Thalib dan Ummahatul Mukminin dengan stempel yang persis, dengan stempel itu. Isinya apa? Bahwa Utsman bin Affan mendolimi Ummahatul Mukminin. Bahwa sebab terjadinya fitnah sekarang ini katanya Utsman, dia KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dan yang lainnya, tuduhan-tuduhan. Surat itu dikirimlah ke Kufah. Setelah salat Jumat sebuah masjid jami dibacakan keras-keras bahwasanya Ummahatul Mukminin dizalimi oleh Utsman. Bayangkan, kaum mukminin yang sangat cinta kepada ibu kaum muslimin, istri-istri Rasulullah, mendengar mereka dizalimi, bagaimana tidak panas? Panas kan? Wallahi panas. Apa yang terjadi? Keluarlah 10.000 orang untuk demo ke Madinah minta Utsman turun dari jabatan. Akibat dari apa? Tulisan yang dipalsukan atas nama Ummahatul Mukminin. Demolah mereka, 10.000 orang datang ke kota Madinah. Melihat itu Utsman bertanya kepada mereka, "Apa ada apa kalian?" Dikatakan kepada mereka begini begini begini begini begini. Lalu Utsman pun memberikan klarifikasi yang benar. Pergilah 10.000 orang ini untuk pulang kembali. Di satu tempat datang suatu surat dipalsukan atas nama Aisyah. Capnya, tanda tangannya dan tulisannya persis dengan persen tulisan Aisyah. Apa isinya? Aniqtulu Utsman, bunuh Utsman. Kembali lagilah mereka 10.000 orang dan kemudian mengepung rumah Utsman selama berapa, sekitar 20 hari. Utsman pun mati. Berhasil konspirasi besar orang Yahudi ini. Dibakar perasaan kaum muslimin. Terjadinya perang antara para sahabat, siapa yang melakukan? Mereka juga di balik itu semua. Makanya akal Islam di zaman sekarang, orang-orang yang punya girah terhadap agama terkadang dibakar perasaan mereka dengan disusupkan pemikiran-pemikiran khawarij, pengkafiran. Pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, tanpa melihat bagaimana para ulama berbicara dalam masalah ini. Orang yang kafir halal darahnya, boleh dibunuh. Berarti bagaimana? Dibom gak jadi masalah. Mereka semua kafir. Ini yang terjadi. Maka dari situlah, ya akhal Islam, ya, orang yang betul-betul ilmunya sahih sesuai dengan manhaj yang hak, tak akan terpengaruh dengan provokasi yang ada. Tak akan terpengaruh dengan seperti itu. Dia tahu bagaimana bersikap. Ya, makanya ikhwatul Islam, ya Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa orang khawarij itu akan terus muncul dari zaman, setiap zaman. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, setiap kali muncul orang khawarij di suatu masa ditebas habis. Terus sampai Rasulullah mengatakan generasi mereka keluar terakhirnya bersama Dajjal. Bersama Dajjal. Pemikiran khawarij diantaranya apa? Mudah mengkafirkan, terutama terhadap penguasa. Ya, itu diantaranya. Yang kedua, membolehkan membangkang atau memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Itu inti daripada pemikiran khawarij. Ya, maka berhati-hatilah, antum pelajarilah dengan ilmu yang sahih supaya tidak apa jatuh kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti itu. Ada sebagian ustaz mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Tolong jelaskan apa yang dimaksud di mana-mana. Akal Islam, memang ada ayat yang menyebutkan demikian. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Akan tetapi menafsirkan ayat ini harus sesuai dengan penafsiran para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga harus melihat dalil-dalil lain. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, artinya Allah bersama kalian dengan ilmunya. Allah bersama kalian dengan ilmunya, karena ilmu Allah itu mencakup semuanya. Apa yang ada, yang terbetik dalam hati kita, Allah tahu. Karena Allah tahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya seakan-akan dikatakan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan ini bahasa yang Arab yang fasih. Kata-kata ma'a, perhatikan dalam bahasa Arab, bersama tidak mengharuskan ya dekatnya dzat. Contoh, sirtu wal qamar, saya berjalan bersama rembulan. Apakah berarti rembulan saya tentun-tun di samping saya? Tidak. Saya berjalan bersama rembulan artinya rembulan itu sinarnya selalu mengguyur saya di mana saya berjalan, seakan-akan saya berjalan bersama rembulan. Demikian wa huwa ma'akum, dan ini bahasa Arab yang fasih ya akhi. Jadi kata-kata wa huwa ma'akum tidak menunjukkan bahwasannya Allah bersama kita dengan zat-Nya, tapi Allah bersama kita dengan in. Adapun zat-Nya Allah bersama yang di atas arasy. Dalil banyak yang menunjukkan bahwa Allah bersama yang di atas arasy, di antaranya kisah Isra Mi'raj. Rasulullah dimi'rajkan ke mana? Diri dimi'rajkan ke langit ketujuh. Untuk apa? Bertemu dengan Allah. Kalau Allah, Allah berada di mana-mana, tidak harus jauh-jauh ke langit ketujuh. Iya. Yeah. Kisah nuzulul Quran. Banyak kaum muslimin memperingkan nuzulul Quran. Saya tanya, nuzulul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dari siapa? Turun dari Allah. Yang namanya turun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun dari Allah dan Allah berada di atas. Kalaulah Allah berada di mana-mana, tidak perlu dikatakan Allah Al-Quran turun. Ya. Secara fitrah, manusia ketika berdoa, kemana ia melihat? Ke langit. Hatinya pasti akan menuju ke atas. Itu fitrah. Makanya Imamul Haramain Al-Juwayni ketika menetapkan di hadapan murid-muridnya bahwa Allah berada di mana-mana, apa jawab ya, perkataan seorang muridnya yang bernama Hamdani? Ya, tolong jawab ya, bagaimana kita menolak hakikat ini ketika kita berdoa kepada Allah selalu hati kita ke atas, tidak pernah hati kita ke bawah. Walasyik. Akhirnya ya Imam Juwayni turun dan berkata, hayyaratni Hamdani. Hamdani membuat saya bingung. Dan kemudian beliau bertaubat setelah itu. Dan beliau pun menetapkan bahwa Allah bersama yang di atas arasy. Ya. Coba Allah di atas arasy. Dan jarak arasy dengan bumi sangat jauh sekali. Karena arasy Allah itu di atas langit ketujuh. Ya bahkan sangat jauh di atas langit ketujuh. Sedangkan jarak satu langit saja ya akhi, ya kata Rasulullah, tebalnya satu langit 500 tahun perjalanan. Berarti tujuh lapis langit berapa? 3500 tahun perjalanan. Dari langit ketujuh ke kursi, dari kursi ke arasy masih jauh. Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa tujuh langit, tujuh bumi dengan kursi dibandingkan dengan kursi Allah seperti gelang dibandingkan dengan tanah lapang. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah, di Allah di atas arasy itu Allah bersemayam seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Jadi makhluk terbesar yang Allah ciptakan apa? Arasy. Dan arasy itu kata Rasulullah dipikul oleh malaikat. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa besarnya malaikat pemikul arasy bagaimana? Kata Rasulullah, jarak antara daging telinganya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu malaikat yang sangat besar sekali. Semua ini dalil menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Belum lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat arasy. Ya. Jelas semua ini menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dan tidak boleh dikatakan di mana-mana, sebab kalau di mana-mana konsekuensinya rusak ya. Pertama, kalau dikatakan di mana-mana berarti Allah ada di comberan, Allah ada di tempat kotor dan yang lainnya. Jelas ini sebuah konsekuensi yang rusak. Apakah akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang apabila meminta doa kepada orang lain atau orang soleh yang masih hidup di dalam urusannya? Jelas tidak. Sebab Rasul kita yang mulia yang mengizinkannya. Bukankah dalam hadis yang riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar apa? Sayatikum Uwais al-Qaran. Nanti akan datang ya seorang yang bernama Uwais al-Qaran min Qaran. Ya. Tadinya dia itu punya penyakit sopak. Lalu Allah sembuhkan, lalu dia berdoa kepada Allah dan Allah sembuhkan kecuali sebesar dirham di perutnya. Dia sebaik-baiknya tabi'in, kata Rasulullah. Kalau engkau bertemu dengan dia, mintakan kepada dia supaya dia memohonkan ampun untuk engkau. Akhirnya di masa khilafah Umar, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar selalu menunggu rombongan dari Yaman. Akhirnya ketemu. Apakah di antara kalian ada yang dari Qaran? Ada. Mana orangnya? Ini dia. Apakah engkau yang bernama Uwais? Iya. Bukankah engkau tadinya punya penyakit sopak, kemudian engkau pun berdoa kepada Allah disembuhkan dan kecuali sebesar di perutmu? Iya, betul. Kau punya seorang ibu kan? Iya. Dari mana engkau tahu? Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang keutamaan Uwais. Kalau kau bertemu, kata Rasulullah, minta kepada Uwais supaya dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Berarti dia meminta doa tidak? Rasulullah yang mengizinkan. Sesuatu yang diizinkan bagaimana dikatakan mengurangi tauhid. Adapun meminta diruqyah berbeda lagi. Orang yang meminta diruqyah, Rasulullah SAW menyebutkan itu mengurangi tauhid. Kenapa? Karena ketika seseorang minta diruqyah, pasti hatinya akan bersandar kepada yang meruqyah. Sehingga dari sisi sinilah akan berkurang tauhidnya. Ya. Kami hanya berikhtiar dengan cara memakai cincin ini, tapi kami tetap yakin Allah lah yang menurunkan rezeki. Bagaimana cara menangkal syubhat ini? Ya, itulah akhwatul Islam, seringkali begitu. Ada orang datang ke dukun. Ketika dikatakan, kenapa kok datang ke dukun? Ini kan cuma syariat. Ya, saya tetap yakin Allah memberikan rezeki. Kita jawab, ya akhi, syariat siapa itu? Yang namanya syariat atau mencari ikhtiar itu harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Jangan bikin-bikin syariat sendiri. Ikhtiar itu harus sesuai yang dihalalkan oleh Allah. Mendatangi dukun diharamkan oleh Rasul kita yang mulia. Kata Rasulullah, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia ucapkan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Artinya cuma sebatas mendatangi dukun doang tanpa membenarkan, sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau disertai dengan pembenaran, maka dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, maka dari itu kalau ada orang ya berkata, saya pakai cincin ini hanya sebatas ikhtiar saja, kita katakan, ya akhi, yang namanya ikhtiar harus sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW canangkan. Jangan kita membuat ya ikhtiar sendiri karena membuat atau cincin-cincin dengan keyakinan buat cincin ini ya bisa menjaga kita dari berbagai macam bala dan yang lainnya. Apalagi ya dengan cincin ini saya bisa dapat rezeki banyak. Berarti Anda telah menyandarkan rezeki kepada cincin itu. Ini jelas ya perkara yang ya termasuk daripada talbis atau gangguan atau godaan iblis kepada kita. Apakah percaya mimpi termasuk syirik atau bukan? Jelas bukan. Karena mimpi ada tiga, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan ar-ru'ya thalathah. Ru'yatun minallah, yang pertama mimpi dari Allah. Wa yu'rat yu'ru'yatun minasyaitan, yang kedua mimpi dari setan. Dan yang ketiga, mimpi dari kegundahan hati. Ada orang yang mikirin terus, akhirnya sampai ke bawah mimpi. Itu garib akibat daripada hatinya yang gundah. Ada lagi mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah ini yaitu yang bisa ditakwil. Terkadang jelas mimpinya, tidak perlu ditakwil. Terkadang dengan isyarat-isyarat, sehingga butuh ditakwil. Ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri mentakwil mimpi. Dalam hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, ya, aku bermimpi, kata Rasulullah, aku minum susu dan aku mendapatkan kenyangnya susu itu sampai ke ujung jemari, jari jemariku. Fa'ataitul fadla Umar, lalu aku berikan sisa susu ini kepada Umar. Kemudian para sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, apa takwil mimpi itu? Kata Rasulullah, artinya ilmu. Antum kalau mimpi minum susu, berarti Allah akan berikan ilmu kepada antum. Rasulullah pernah bermimpi, aku bermimpi melihat manusia berpakaian macam-macam. Ada yang pakainya sampai ya paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai ya, ada yang telanjang. Dan aku melihat Umar pakaiannya sampai ke tanah melabuh. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Din, agama. Kalau antum bermimpi, kok dalam mimpi antum gak pakai baju, itu agama antum rusak. Itu sedang diperingatkan oleh Allah, diingatkan. Makanya mimpi dari Allah itu terkadang peringatan, ya, dari Allah, sesuai dengan agama antum. Antum kok dalam mimpi, mimpi saya kok ya pakai baju cuma setengah sih, gimana? Oh, itu agama antum rusak. Artinya Allah sedang memberikan peringatan kepada antum, segera taubat kepada Allah. Iya, segera taubat kepada Allah. Iya. Makanya mimpi-mimpi yang benar itu bisa ditakwil. Ada pernah ya orang bermimpi, Ustaz, saya mimpi apa disuruh mencuci baju saya. Apa maksudnya? Ya, Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan bajumu bersihkanlah, artinya hatimu bersihkan. Oh, berarti hatimu masih banyak penyakitnya, disuruh dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya takwil-takwil mimpi itu adalah khusus buat mereka yang kuat pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan hadis. Ya. Tapi juga jangan terlalu apa? Percaya apa? Terlalu bergantung kepada mimpi, ya, akhi. Setiap mimpi bangun apa ya takwilnya? Jangan. Karena mimpi bukan dalil, mimpi bukan hujah. Hujah itu hanya Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana kalau kita dahulu pernah minta diruqyah karena kita tidak tahu? Ya, akhi, yang namanya tidak tahu itu Allah maafkan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya Allah memaafkan untukku, umatku, apa-apa kesalahan yang tidak disengaja alias tidak tahu, lupa, dan yang dipaksa. Maka tiga orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ini tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, segera antum kalau sudah tahu, segera, jangan lagi minta diruqyah. Ya. Setelah bertaubat dan kembali mentauhidkan Allah, apakah tetap mendapatkan azab terhadap perbuatan syirik yang telah lampau dan simbol tulisan jahanam di jidat? Apakah akan Allah hilangkan setelah dimasukkan ke dalam surga? Ya akhi, Rasulullah bersabda, "At-taubah yajubu ma qablahu." Taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi kalau antum betul-betul bertaubat dan sudah betul-betul tidak lagi berbuat syirik dan mati di atas tauhid, ya insyaallah akan masuk surga tanpa hisab dan adab kalau memang sempurna tauhid antum. Berapa banyak kaum muslimin atau para sahabat yang tadinya musyrikin, ya kan? Kemudian bertaubat masuk Islam, kemudian mentauhidkan Allah. Bahkan ada sahabat yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat murtad, kemudian masuk Islam lagi dan baik Islamnya. Ya, yaitu Tulhah, Tulaihah Al-Asadi. Ya, ketika Rasulullah wafat dia ngaku-ngaku nabi. Kemudian masuk Islam lagi dan wafat di atas keislaman. Ya. Ini tidak jadi masalah seperti itu. Artinya selamat taubatnya itu memang benar, taubatun nasuh, bukan tomat, ya. Apa tomat? Taubat kumat. Ya, ya, Allah akan ampuni dosanya insyaallah. Apa hukumnya mengendari kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor, tidak punya SIM, boleh enggak? Ya, akhi, mentaati pemerintah wajib selama itu adalah tidak maksiat. Dan SIM bukan sesuatu yang maksiat. Ya. Bahkan berhenti di rambu lalu lintas wajib. Barang siapa yang merah nyelonong terus, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita mentaati penguasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Antum punya SIM wajib, pakai helm wajib. Itu sudah merupakan peraturan-peraturan dan itu memang kemaslahatan buat kemaslahatan antum juga. Ya. Tadi dijelaskan bahwa tauhid dakwah para nabi dan rasul dimulai dari Nabi Nuh enggak sampai Nabi Muhammad. Terus sebelum Nabi Nuh gimana? Ya, akhi, sebelum Nabi Nuh semua di atas tauhid. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah. Makanya saya katakan dakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak orang kepada tauhid. Adapun pada zaman Nabi Adam dan 10 generasi pertama dari generasi Adam semua di atas tauhid. Munculnya syirik itu di zaman Nabi Nuh. Ibnu Abbas mengkisahkan ketika menafsirkan firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Adalah manusia itu dahulu di atas satu akidah. Kemudian Allah pun mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kata Ibnu Abbas, dahulu 10 generasi awal dari keturunan anak Adam itu di atas tauhid. Kemudian datanglah suatu kaum, apabila orang soleh di antara mereka mati digambar. Tadinya motivasinya untuk supaya memberikan semangat dalam ibadah, memberikan motivasi dalam ibadah. Kemudian lama-kelamaan disuruh oleh syaitan untuk membuat patung. Kemudian ketika generasi itu hilang, datang generasi yang tidak tahu menahu. Akhirnya syaitan mewahyukan bahwa dahulu ayah-ayah kalian menyembahnya. Terjadilah penyembahan terhadap patung-patung itu yang diberi nama orang-orang soleh tadi. Ya. Kemudian ketika terjadi penyembahan dan terjadi penyimpangan tauhid, muncul kesyirikan, baru Allah utus Nabi. Makanya Rasul yang pertama di dunia adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagaimana juga disebutkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kaum mukminin datang kepada Nabi Nuh, ya, di padang mahsyar, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Demikian lafadznya, sahih hadis itu datang Bukhari dan Muslim. Bagaimana caranya untuk mencapai tauhid yang tinggi? Caranya yang pertama, menuntut ilmu tentang hakikat tauhid. Apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Apa kesyirikan itu? Pelajari macam-macamnya supaya pada waktu itu antum berusaha untuk menjauhi dan mencapai ketinggian dari tauhid tersebut. Sebab akhi, tanpa ilmu tak akan mungkin kita bisa mengenal tauhid. Ya. Harus dengan ilmu. Makanya dia, ketika para ulama menyebutkan tentang syarat la ilaha illallah, yang pertama apa? Al ilmu al munafilil jahl. Ilmu yang meniadakan harus berilmu dulu kita tentang makna la ilaha. Di kampung ana ada praktek-praktek berdukunan mengatasnamakan Habib. Pengunjungnya berkata bahwa khodamnya tinggi, dia wali, punya karomah. Ya, tapi dia tidak sholat karena dilarang oleh khodamnya. Dia tidak sholat karena dilarang oleh khodamnya. Masya Allah. Ya akhi, Rasulullah SAW aja sholat. Manusia tertinggi dan manusia yang paling mulia di sisi Allah dengan kesepakatan seluruh ulama, ternyata maksa melaksanakan sholat. Bahkan beliau kalau sholat tahajud itu panjang, satu rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Kalau kita sholat kayak gituan gembor gitu. Ya. Kok ini Masya Allah ada orang ngaku-ngaku Habib keturunan Rasulullah yang gak butuh sholat. Sholatnya di mana? Katanya di Mekah. Padahal subhanallah kalau ditanya ente pergi ke Mekah jam berapa, pulang jam berapa? Ya. Perbedaan antara kita dengan Mekah 4 jam ya akhi. Ini semua bohong ya akhi. Banyak kaum muslimin ya salah kaprah menghadapi Habib. Nanggap bahwa Habib itu pemilik kunci surga. Ya, kalau didoain Habib sudah pasti surga. Seakan-akan Habib semua masuk surga. Man qala dzalik? Siapa yang berkata demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah. Jelas nasabnya. Ya, apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, angkidhi minan nar, la ugni anki minallahi syai'a. Hei Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa membela kamu dari Allah sedikit pun juga. Fatimah anaknya, gimana Habib? Ya. Banyak kaum muslimin salah kaprah terhadap Habib. Dianggapnya bahwa Habib itu sudah mulia, pasti surga. Ya, Habib manusia biasa. Keutamaan dia, keistimewaan dia, kalau memang benar dia keturunan Rasulullah, itu keistimewaan. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, berbuat bid'ah atau berbuat perdukunan dan yang lainnya, dia tidak bisa membela. Nasabnya tidak bisa membela. Ya, kata Rasulullah apa? Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tak akan bisa membela dia. Nasabnya sehebat-hebat nasab ya, hatta di keturunan Rasulullah, tidak bisa membela dia sama sekali. Ya, Abu Jahal pamannya Rasulullah, antum sulit tahu. Super Habib dia. Pamannya Rasulullah Abu Jahal. Ketika dia kufur kepada Allah, Rasulullah tidak bisa membela. Abu Talib pamannya Rasulullah, ya ketika dia mati dalam keadaan kafir tidak bisa membela. Bagaimana orang yang sebatas mengaku Habib? Bi akhi, luruskan pandangan kita terhadap Habib. Mereka manusia biasa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Itu yang paling bertakwa, bukan nasab. Apakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab hanya sebatas 70 ribu orang? Dalam satu riwayat Ahmad, Rasulullah memohon kepada Allah supaya ditambah. Lalu Allah mengabulkan dan menambah setiap satu orang menambah membawa 70 ribu lagi. Ustaz, saya punya teman, kalau lembur rajin, tapi kalau mendatangi majelis ilmu enggak pernah nongol. Padahal dulu tadinya dia rajin ngaji, Ustaz, gimana itu? Akhi, ngaji itu ngelembur yang berkah. Kalau antum ngelembur dapat duit berapa? Oh, dapat 1 juta tambahannya. Habis berapa bulan? Ya, sebulan juga enggak habis. Kalau antum ngaji dapat pahala, dibawa sampai ke kuburan. Dibawa sampai ke hari kiamat. Antum nuntut ilmu, duduk di situ, tahu tentang halal dan haram. Tahu tentang bimbingan menuju surga. Dengan ilmu itu antum bisa masuk ke dalam surga. Di surga ya akhi, antum diberikan istana yang megah dan mewah. Enggak cuma duit 1 juta. Di surga ya akhi, antum diberikan berbagai macam kemewahan. Tahukah antum surga itu bagaimana? Yang paling rendah derajatnya, surga itu diberikan ya penduduk surga yang paling rendah, fakasallah, diberikan kepadanya dunia dan 10 kali lipat lagi. Yang paling rendah diberikan dunia seisinya dan 10 kali lipat lagi. Bukan cuma Pulau Jawa atau rumah di kota wisata, kecil itu semua. Masa ya, untuk cari duit yang cuma 1 juta habis berapa hari antum begitu getol, tapi untuk cari ilmu itu untuk yang bisa membimbing antum ke surga, antum malas. Memang akhi, rata-rata manusia itu lebih tertipu dengan yang sifatnya kasat mata. Coba aja, ini di Masjid Al-Kautsar, kalau diumumkan nanti habis sholat duhur ada pembagian duit setiap orang 250 ribu, jam 10 udah penuh, sesak orang. Tapi dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo kita menuju ke salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada keberuntungan. Boro-boro. Ya, mau datang padahal pahala untuk salat berjamaah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu tertipu dengan apa? Kasat mata. Adapun orang yang beriman tidak. Makanya antum lihat ya, ke kisah Qarun. Allah berfirman tentang Qarun apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Lalu Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan membawa kemewahannya, kemegahannya. Fa qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya. Ketika kaum keluar dengan kemegahannya, kemewahannya, Allah berfirman apa? Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, andai kita seperti si Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim. Si Qarun itu memang punya keberuntungan besar ya. Bayangkan, kunci-kunci kekayaannya aja digotong sama orang-orang kuat, itu baru kuncinya ya, akhi. Wa qala alladziina utul ilm. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berilmu? Berkata orang-orang yang berilmu, waihakum, celaka kalian. Sawabullahi khairun liman amana. Sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik buat orang yang beriman dan beramal saleh. Wa ma yulaqqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian mengadab si Qarun. Ya, Allah tenggelamkan dia dan semua kemewahannya dalam ke dalam bumi. Makanya disebut jadi harta Qarun. Hartanya si Qarun. Ya. Apa yang terjadi? Berkatalah orang-orang yang tadinya menginginkan jadi si Qarun. Wai ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Seakan Allah ingin memberikan ya keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki untuk disempitkan. Kemudian Allah mengakhiri kisah si Qarun itu apa? Tilka darul akhirah. Naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan ya fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat. Allah jadikan untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, kesombongan, tidak pula kerusakan. Kisah yang menarik dan banyak pelajaran bahwa orang yang bodoh dia melihat sesuatu hanya sebatas dengan sesuatu yang lahiriah. Adapun orang yang berilmu melihat dengan pandangan yang jauh untuk keuntungan kehidupan akhirat. Wallahi saya katakan, majelis ilmu itu ngelembur yang berkah. Bahkan kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, halaqah-halaqah fikih, halaqah-halaqah zikir, yang dipelajari padanya Al-Quran dan hadis. Majlis ilmu itu kata Rasulullah taman surga ya. Dan kita berada di taman surga. Iwallah. Ya. Makanya orang yang sebatas yang enggak mau ngaji, duduk di majelis ilmu sebatas cari duit, enggak mau ngaji, ini orang tertipu dengan kehidupan dunia. Orang tua Rasul meninggal dalam keadaan kafir, lalu dapatkah Rasul menolong? Tidak, sama sekali tidak. Ya, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Di suatu perjalanan Rasulullah SAW melewati kuburan ibunya, lalu Rasulullah pun menyempatkan diri untuk menziarahi kuburan ibunya itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar memohon izin kepada Allah supaya dia bisa memohonkan ampun untuk ibunya. Allah pun tidak mengizinkan. Maka Rasulullah pun menangis. Ya, kata sahabat, Rasulullah pun menangis seperti anak kecil menangis di sisi ibunya. Saking sedihnya, karena Rasulullah tidak bisa menolong ibunya yang mati di atas kekafiran. Ibunya saja tidak bisa ditolong oleh Rasulullah. Ada sebagian orang mengatakan bahwa musibah dan bencana disebabkan pemimpin yang zalim. Apa itu benar? Saya katakan dengan jawaban Ibnu Taimiyah, yang benar itu disebabkan oleh pemimpin dan rakyat yang zalim. Kenapa? Karena Allah, ingat ini adalah firman Allah, ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari orang zalim pula, disebabkan apa yang mereka lakukan. Artinya, kata Ibnu Taimiyah, apabila rakyat zalim, maka Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Makanya, ya, pepatah Arab berkata, fakama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Artinya, kalau rakyatnya suka dukun, pemimpinnya juga sama. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya juga sama. Kalau rakyatnya tidak mau berhukum dan hukum Allah, ya sama pemimpinnya juga tidak beda. Jadi kesalahan dari mana? Dua-duanya, dari rakyat dan pemimpin. Lah kalau misalnya kita mengharapkan pemimpin yang adil, bebas korupsi, sementara rakyatnya aja sampai tingkat RT korupsi, mustahil. Rakyatnya zalim, tidak mau berhukum dan hukum Allah. Buktinya aja, ya dalam masalah perkawinan, kita berusaha sesuai dengan syariat, ditentang sama orang tua kita, katanya tidak sesuai dengan adat. Sehingga akhirnya apa? Hukum adat menguasai. Rakyatnya juga, gara-gara kesalahan rakyat, pemimpinnya seperti itu juga. Makanya kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, setiap kita dari individu-individu kita, memulailah untuk berbuat baik. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan ayat ini, penting. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan hatta la yughayyiru ma bi wulatihim, tidak. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah pemerintah mereka, tidak. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Artinya perubahan harus dimulai dari individu-individu kita. Kalau kita ingin punya pemimpin yang adil, ya Allah, dari setiap kita, rakyat-rakyatnya harus punya sifat adil. Kalau kita ingin punya pemimpin berhukum dan hukum syariat Islam, dari setiap kita, dari kita mulai untuk berhukum dan hukum Allah, dari diri kita sendiri mulai. Ya akhul Islam, ya. Makanya ini yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa perubahan harus dimulai dari awal, dari rakyatnya. Ya. Bagaimana menanggapi ucapan anggota Jil bahwa katanya tauhid tertinggi dimiliki oleh iblis, karena iblis tidak mau bersujud ke Adam saat diperintah Allah? Ya memang namanya juga Jil, akhi. Jil itu kan jaringan iblis laknat. Makanya dia menganggap iblislah yang paling mentauhidkan Allah, karena memang mereka ya anak buahnya iblis. Bagaimana dikatakan iblis ketika memaksiati perintah Allah dianggap tauhidnya paling tinggi? Apa yang dia maksud dari tauhid itu? Sedangkan mentauhidkan itu adalah artinya ya mengesakan Allah dalam beribadah, dan iblis di sini dia telah ia bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan iblis orang yang paling tauhidnya paling tinggi, lalu iblis mentauhidkan siapa? Mentauhidkan dirinya. Iya dan billah. Sama saja kalau begitu iblis dia menganggap bahwa boleh mengangkat seseorang dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Ya karena mentauhidkan dirinya sendiri. Masya Allah. Mahada. Ya, maka adakah sesembahan selain Allah di dunia ini? Adakah Rob pencipta selain Allah di dunia ini? Ya, di akhirat, di langit dan bumi, siapa yang menciptakan? Allah. Yang menciptakan iblis Allah, yang menciptakan malaikat Allah. Maka kalau misalnya seseorang, si iblis ini memaksiati Allah, bagaimana dikatakan dia itu mentauhidkan Allah? Ya subhanallah. Jelas ini akal Islam ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan bertentangan dengan akidah kaum muslimin secara keseluruhan. Apakah membenci tagut dan membenci hukum-hukumnya itu termasuk pengamalan bentuk tauhid? Memang kita tidak suka dan benci ya kepada orang yang tidak berhukum dan hukum Allah. Tapi apakah kebencian itu hanya dengan sebatas kemudian kita mengatakan si fulan kafir? La wallah. Lihat Rasulullah, beliau tinggal di bawah kekuasaan kufar, ya. Saya tidak katakan dengan seperti ini pemerintah kita kafir, tidak, demi Allah. Ya. Pembahasan masalah berhukum dan hukum selain Allah itu ada pembahasan tersendiri pada tempatnya, bukan di sini. Cuma sebatas peringatan dan ibroh. Rasulullah ketika hidup di Mekah, siapa pemimpinnya? Abu Jahal, Abu Lahab, kufar, jelas penentang para nabi, dakwah. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah sibuk dengan mengkafirkan mereka ataukah sibuk mendakwahi mereka? Wallahi sibuk mendakwahi mereka. Ya. Adapun kemudian seseorang sibuk mengkafirkan pemerintah, kemana-mana dia berceramah pemerintah kita kafir, apa manfaatnya? Bukankah masalah pengkafiran itu disyaratkan harus tegak dulu hujjah? Kalaupun misalnya dikatakan itu jelas-jelas kufur. Ya, ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Yang jelas kita membenci atau tidak menyukai ya orang yang berhukum dan hukum selain Allah, jelas itu konsekuensi iman. Kita suka kepada hukum Allah. Tapi kita pun tidak suka cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah dalam mengingkari orang yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ya, karena mengingkari orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, alias mengingkari penguasa, harus sesuai dengan hukum Rasulullah juga. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.